Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله كتر جدكم كجين كتاب شرع العقيدة والصوفية dari kita sampai pada pembahasan yang berikutnya dari الصوفية dikatakan oleh مصنف وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتغير عنه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل وما تعبر عنه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل ثم في سنة رسول الله فصل dan biasa para ulama berpindah dari satu pembahasan kepada pembahasan lain dengan kalimat fadlun. Ya, ini tidak seperti ini. Kita di dalam bahasa Indonesia bab kemudian pindah bab berikutnya. Bab dan bab. Pasal-pasal itu pecahan dari bab. Demikian pula mereka para ulama menyebutkan pasal-pasal itu setelah bab. Tetapi ketika pembahasannya adalah satu pembahasan yaitu akidah dan pembahasannya juga khusus, maka langsung berpindah dari satu masalah kepada masalah lain dengan pasal. Faslun. Kenapa dikatakan pasal? Karena berpindahnya dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, dari satu dalil kepada dalil yang lain. Kemarin, selama ini kita pelajari dari awal kitab, mudah-mudahan masih ingat, itu masih membahas dalil-dalil dari Quran. Yani apa kata Allah tentang dirinya dari sifat-sifat. Maka selalu yang kita baca ayat-ayat terus. Setiap hari kita bahas beberapa ayat tentang sifat. Setelah selesai ayat-ayat itu atau dianggap selesai secara ringkas, maka beliau mau mencontohkan dengan sunnah. Fadlum, maka dia berpindah dengan kalimat fadlum, pasal berikutnya. Thumma fi sunnati Rasulillah. Kemudian di dalam sunnah juga. Di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang maksud tentunya dalam hadis-hadis Rasulullah sahih. Karena sunnah tafsir Al-Quran. Karena sunnah itu merupakan tafsir dari Al-Quran. Dan ini pendapat seluruh para ulama. Bahwa sunnah itu adalah penafsir dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran tidak bisa ditafsirkan menyelisih sunnah. Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Maka tentunya yang paling mengerti tentang Quran adalah Rasulullah SAW. Sehingga barang siapa yang berpegang dengan Quran tanpa berpegang dengan sunnah, ingkar sunnah, maka bisa dipastikan dia akan sesat. Bisa dipastikan dia akan menyimpang, kufur. Karena dia akan menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah dengan ayat-ayat tidak buktikan, maka kemudian dengan sunnah-sunnah. Karena sunnah-sunnah itu merupakan tafsir dari Quran. Wa tubayyinuhu, dan menerangkannya. Wa tadullu alaihi, dan menunjukkannya. Wa tu'abbir anhu, dan mengungkapkan dengan ungkapan dari Quran. Yani Rasulullah SAW mengungkapkan dengan bahasa beliau tentang apa yang terkandung dalam Quran. Itu maknanya. Wa mawatafa Rasul bihi Rabbahu, maka kaitannya dengan masalah asma dan sifat, dikatakan maka Rasulullah pun menerangkan tentang Allah, tentang sifat-sifatnya. Di dalam hadis-hadis yang sahih, allati talaqqaha ahlul ma'rifah, hadis yang sahih yang diterima oleh para ulama ahlul ma'rifah, ahli ilmu, diterima bil qabul. Hadis yang diterima bil qabul itu adalah hadis sahih dan juga hadis hasan. Wajib imanu biha kada, maka semua apa yang diriwayatkan oleh hadis yang sahih tadi juga harus diimani. Sebagaimana kita kemarin mempelajari ayat-ayat sifat, maka hadis-hadis sifat pun harus diimani. Itu maknanya. Kita lihat syarahnya dari Syekh Muhammad Khalil Harrat. Qala rahimahullah, kalimat summa fi sunnati Rasulillah adalah atafun ala qawlihi fi ma taqaddam. Ini adalah kalimat yang mengikuti kalimat yang telah lewat, yaitu kalimat Ibnu Taimiyah yang menyatakan waqad dakala fi hadhihi al-jumlah ma wasafa Allah bihi nafsuhu fi suratil ikhlas. Ibnu Taimiyah di awalnya berkata, dan telah datang riwayat-riwayat yang masuk dalam bab ini, bab asma dan sifat, adalah semua apa yang Allah sifatkan dalam ayatnya surat al-ikhlas, di dalam ayat Al-Kursi, di dalam ini, dalam ini, dalam ini, terus ayat tersebut satu persatu kita pelajari kemarin, sampai sekarang dia mengatakan dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah. Yani dakala fiha ma wasafa bihi Rasul, yani termasuk juga yang harus kita imani adalah apa yang digambarkan dan disifatkan oleh Rasulullah SAW tentang Rabbnya. Fima waradat bihi sunnah. Dan as-sunnah hiyal aql tsani alladhi yajib ar-ruju' ilayh. Dan as-sunnah, ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dan takrir Rasulullah, itu adalah prinsip dasar yang kedua setelah Al-Qur'an. Wa ta'wil 'alayhi ba'da kitabillahi 'azza wa jalla. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, dan diturunkan oleh Allah kepadamu Al-Kitab wal-Hikmah. Al-Kitab ma'ruf, yaitu Al-Quran. Apa itu hikmah? Para ulama menafsirkan hikmah itulah hadis-hadis Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak ada selain Al-Quran kecuali itu. Apakah hikmah mau ditafsirkan dengan ucapan-ucapan manusia lain? Tidak ada manusia lain yang ucapannya lebih bagus dari ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Maka jelas tafsir para ulama menyatakan bahwasanya as-sunnah itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat al-hikmah. Wa anzala ilaikal kitaba wa anzala Allahu ilaikal kitaba wal hikmah. Maka ikhwan fillah, azakumullah, harus dipegang al-kitab dan harus dipegang pula hikmah. Dan tentunya yang namanya hadis sudah kita sebutkan tadi bahwa bukan hanya ucapan Rasulullah tapi juga perbuatan-perbuatan Rasulullah. Sehingga apakah hadisnya berbunyi qala Rasulullah, Rasulullah berkata, ataupun hadisnya berbunyi aku melihat Rasulullah, ini sahabat yang bilang aku melihat Rasulullah begini, aku melihat Rasulullah begitu, berarti apa ini? Fi'il, perbuatan. Aku melihat Rasulullah salat begini, aku melihat Rasulullah begitu. Ini semua gambaran-gambaran dari para sahabat yang melihat Rasulullah dan dikaitkan dengan kalimat aku melihat Rasulullah, maka itu pun hadis. Hadis fi'il. Demikian pula apa yang dalam keadaan takrir. Takrir itu bukan ucapan, bukan pula perbuatan. Perbuatannya perbuatan sahabat, tetapi Rasulullah melihatnya dan setuju dengannya. Ini pun dikatakan hadis. Yakni biasanya diriwayatkan dengan kalimat aku begini dan Rasulullah melihat. Aku begitu dan Rasulullah dalam keadaan mengetahui. Ini namanya hadis takrir. Untuk apa kalimat Rasulullah mengetahui? Untuk menunjukkan bahwa perbuatanku ini tidak salah. Aku berbuat di zaman Rasulullah SAW dan Rasulullah melihatku. Seperti kalimat kunna nanzilu al-Qur'anu yanzil, atau kalimat aku berbuat, aku mengatakan dan Rasulullah masih hidup. Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar di dalam riwayat Bukhari. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun khairun nasi ba'da Rasulillah Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman. Kalimat ini namanya hadis takrir, karena dia menyatakan aku atau kami mengatakan dan Rasulullah masih hidup. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini hadis atau bukan hadis? Hadis. Karena ada kalimat dan Rasulullah masih hidup ketika itu. Rasulullah tahu dan Rasulullah diam. Berarti akan dikatakan oleh para sahabat disetujui. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Ini semua adalah hadis. Maka dikatakan bahwa dasar Islam yang kedua setelah Quran, yakni sumber hukum yang kedua setelah Quran adalah as-sunnah. Wa qala, dan juga Allah berfirman, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajari mereka kitab dan hikmah. Siapa yang mengajari mereka kitab dan hikmah? Rasulullah SAW. Dan ayatnya berbunyi wallazi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang mengutus rasulnya di kalangan orang-orang ummi, salah seorang dari mereka sendiri, yang dalam keadaan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mensucikan mereka, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Disebut dua juga, al-kitab dengan hikmah. Berarti memang kitab ini diiringi dengan hikmah, dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW, dengan perbuatan Rasulullah sebagai tafsir. Wa qala amiran linisa'i nabiyyi, dan juga Rasulullah SAW berkata ketika memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memerintahkan istri-istri Nabi dengan kalimat wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kata Allah, tetaplah wahai para wanita-wanita, para istri-istri Rasulullah, wadhkurna, ingatlah, ma yutla fi buyutikunna, ingatlah apa yang dibaca di rumah-rumah kalian, min ayatillahi wal hikmah, dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Kalau disebutkan dua, ayat-ayat Allah dan hikmah, jelas hikmah ini bukan ayat-ayat Allah. Kalau bukan ayat-ayat Allah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW selain ayat? Ya ucapan beliau itu sendiri. Itulah hikmah. Itulah as-sunnah. Maka Allah mengatakan dengan kalimat, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, dan ingatlah apa yang dibacakan oleh Rasul pada kalian, dari ayat-ayat dan hikmah. Kalau kita lihat ayat Al-Quran yang menyebutkan kitab dan hikmah dengan beriringan, itu banyak. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwa dasar Islam atau sumber dari sumber hukum Islam itu dua, Al-Quran dengan hikmah. Dan hikmah itu adalah sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, wa ma ataakum ar-rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawakan oleh Rasul pada kalian, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Ini sekarang dinisbatkannya kepada Rasul, perintah dan larangan. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Dan apa yang dilarang oleh beliau, tinggalkan. Ini juga bukti bahwa kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan wajib menerima berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama ketika membahas syahadat yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah, mereka membahas konsekuensi. Kalau konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah mengikhlaskan ibadah untuk Allah sendiri dan tidak syirik, itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Sekarang apa konsekuensi dari kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Konsekuensi dari kalimat Muhammad dan Rasulullah adalah kita wajib taat kepadanya, beriman kepadanya, taat kepadanya, meninggalkan larangannya, dan percaya dengan berita-beritanya. Kalimat inilah yang terakhir ini. Percaya dengan berita-beritanya ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Berarti semua sifat-sifat Allah yang diterangkan oleh Rasulullah, oleh utusan Allah, harus dipercaya juga. Jangan dikatakan, oh itu tidak ada dalam Quran. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya. Orang yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak mungkin berani berkata dengan mulutnya dengan suatu kedustaan, tidak mungkin. Melainkan wahyun yuha, tapi wahyun wahyukan. Bahkan Allah mengatakan dalam ayatnya, walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la aqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wathiq. Kata Allah, sungguh kalau dia berdusta, ini kalau Rasul ini berdusta atas namaku, dusta atas nama Allah, niscaya akan aku ambil dengan tangan kananku, kata Allah, urat lehernya, dan kemudian aku putuskan dari urat lehernya, aku bunuh. Dan tentunya ikhwan ibn azabullah ini adalah bentuknya ancaman, tetapi maknanya adalah berita Rasulullah tidak mungkin berdusta. Makanya Allah SWT tetap melindunginya, membelanya sampai ayat terakhir yang mengatakan, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini bukti bahwa Rasulullah SAW berdakwah sampai tuntas, sampai selesai. Maka ayat tadi maknanya ayat yang menyatakan kalau dia berdusta atas nama aku akan aku bunuh, ternyata dia sampai sempurna selesai risalah. Berarti jelas ini adalah bukti Rasulullah SAW tidak pernah berdusta dan tidak berani berdusta. Makna ayat tadi adalah tidak mungkin Rasulku berdusta. Begitu. Allah berfirman, walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil. Kalau dia berdusta atas namaku, akan aku bunuh, kata Allah. Tidak mungkin dia berdusta. Begitu maknanya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kalau beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang rasul yang tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin berbicara selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ucapannya pun dikatakan sebagai wahyu. Ini barangkali berita baru, jangan kaget kalau para ulama mengatakan dua wahyu, Quran dan Sunnah. Dari mana mereka menyatakan dua wahyu? Wahyu dalam Quran dan wahyu dalam Sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi dari wahyu yang diwahyukan. Ini setiap Rasulullah mengucapkan, tidak berani mengucapkan dari hawa nafsunya, pasti dari Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepadanya. Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatan Allah, af'alnya, dan nama-namanya, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak dari Allah berarti dusta. Kalau dusta pasti dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam addal amanah. Addal amanah wa ballagha risalah. Telah menunaikan amanah dan telah menyampaikan risalah secara sempurna. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah katakan, wama atakumur rasul fakhudhuhu. Allah yang Maha Tahu berfirman, apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, ambil. Jangan pilih-pilih, jangan dipilah-pilih. Ambil semuanya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah dan apa yang dilarangnya tinggalkan. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Dan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahui, aku diberi oleh Allah SWT Al-Quran wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya. Silahkan para ingkar sunnah suruh nafsirkan. Apa tafsir kalian wa mithlahu ma'ahu? Apa yang sepadan atau dikatakan seperti Quran? Apa maknanya? Apa ada kitab-kitab lain selain Quran yang dikatakan mithluhu? Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang sepertinya semisalnya bersamanya. Beriringan bersama Quran. Tidak ada tafsir lain kecuali ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Apakah mau ditafsirkan bahwa mislahu ma'ahu itu ucapan-ucapan gurunya ingkar sunnah? Isa bagus. Oh, ini maksudnya adalah wa mislahu ma'ahu adalah ucapan ulang Kiai Isa bagus. tentunya enggak timbang sama sekali. Kalau ucapan dia dengan ucapan para tabi'in lebih afdal ucapan ulama. Ucapan ulama dengan ucapan tabi'in lebih afdal ucapan tabi'in. Ucapan tabi'in dengan ucapan sahabat lebih afdal ucapan sahabat. Dan ucapan sahabat dengan ucapan Rasulullah. Paling afdal ucapan Rasulullah. Maka jelas pastinya tidak ada lain kecuali sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Ikhwan ibn a'azakumullah, para ulama dengan ijma, dengan sepakat menyatakan bahwa kalimat mislahu ma'ahu adalah as-sunnah. Dan dalam hadis Qadirkum, hadis Qadirkum paling dikenal di kalangan Syiah, yang Rasulullah SAW memberikan wasiat di sumur Qum namanya. Qadir itu sumur. Selalu mereka mengatakan Rasulullah memberikan wasiat dengan kalimat bahwa Ali adalah waliku, Ali adalah penggantiku dan seterusnya. Padahal riwayat-riwayat tentang Qadir Qum sangat jelas, sangat gamblang. Rasulullah mengatakan dengan kalimat, aku wasiat dengan aku tinggalkan pada kalian Al-Quran. Dan juga mislahu ma'ahu dan yang sepertinya bersama. Ada lafaz lain mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara. Lan yadillu ba'dahuma, tidak akan sesat setelah keduanya. Kitabullah wa sunnati. Al-Quran, kitabullah dan sunnahku, kata Nabi. Dan ada pula kalimat yang mungkin oleh Syiah diambil sebagai dalil, tetapi sama sekali bukan dalil buat mereka. Yaitu Rasulullah mengatakan kitabullah wa israfi, kitabullah dan ahli baiti dan keluargaku. Hadis itu sahih. Oleh karena itu para ulama ahli sunnah dan kita ahli sunnah menghormati ahli bait. Tetapi tentunya ahli bait adalah orang-orang yang bukan hanya turunan Ali, apalagi dipersempit hanya turunan Husain. Tetapi semua turunan Ali, turunan Aqil, turunan Ja'far, ini semua adalah Ahlul Bait. Tetapi hadis itu bersamaan dengan perintah untuk berpegang dengan Quran dan Sunnah. Kenapa yang ini diambil, yang ini dibuang? Kenapa yang masalah Ahlul Bait dibesar-besarkan sampai diganti kalimatnya dengan mengatakan barang siapa yang beriman kepada aku maka Ali adalah walinya, barang siapa yang menganggap cinta pada aku maka Ali lah kekasihnya dan seterusnya. Kalimat-kalimat batil, riwayat-riwayat maudhu mereka bawa. Sedangkan riwayat yang sahih yang menyatakan kitabullah wa sunnati, aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang dengannya tidak akan tersesat setelahnya, yaitu kitabullah wa sunnati dan sunnah. Maka hadirin a'azakumullah, orang-orang yang dalam keadaan hulu berlebih-lebihan terhadap ahli bait berarti mereka meninggalkan Qur'annya, meninggalkan sunnahnya. Bagaimana mungkin mereka mencaci maki Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum padahal mereka adalah khalifah-khalifah yang rasid, yang khulafaur rasidun, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setelahku nanti akan dipegang oleh imam-imam dari Quraisy dan semuanya mereka lurus selama 30 tahun. Kalau dihitung 30 tahun itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa kemudian Abu Bakar dan Umar dan Utsman dicaci maki dan kemudian diangkat oleh Nabi Thalib berlebihan? Maka ikhwan fillah na'azakumullah berarti dia memakai wasiat tadi sepotong sedangkan wasiat yang lainnya tidak dipakai, yaitu kalimat kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Ikhwan fillah na'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Muhammad Khalil Harrat. Qala wa hukmu sunnah hukmu Qur'an. Berarti hukum sunnah sama dengan hukum Quran. Jangan dibedakan sunnah dalam artian ajaran Nabi ya. Kita berpegang dengan ajaran Nabi seperti kita berpegang dengan Quran. Karena sunnah tafsirnya Al-Quran. Kalau Quran dengan sunnah berarti kalimat dengan tafsirnya. Apakah kalimat dengan tafsirnya bisa dipisah? Tidak akan bisa dipisah. Apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW itu adalah jabaran, penjabaran dari Al-Quran. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harrat, hukum sunnah, hukum Al-Quran fi thubutil ilm. Hukumnya Al-Quran, hukumnya sunnah sama dengan hukum Quran fi thubutil ilmi wal yaqin. Sama hukumnya dari sisi membawa ilmu dan keyakinan. Ya, ini dari sisi keyakinan sama. Ini berita dari Quran. Ini berita dari hadis yang sahih. Harus sama-sama diyakini. Wal i'tiqad wal 'amal, dan sama juga dalam masalah akidah dan sama juga masalah amal. Dari Al-Qur'an diamalkan, dari sunnah pun diamalkan. Jadi sama dari sisi apanya? Dari sisi subutul ilmi wal yaqin, membawa ilmu dan keyakinan. Ini apa yang ada di dalamnya adalah ilmu dalam Quran dan dalam sunnah. Dan kedua-duanya harus diyakini, membawa keyakinan, sesuatu yang pasti. Jangan dibedakan, oh ini yakin, ini saya ragu-ragu. Seperti sebagian orang yang semi ingkar sunnah, bukan ingkar sunnah, setengah-setengah. Dia berkata, kalau Quran yakin, tapi kalau hadis kan belum tentu. Loh, hadis yang mana? Kalau hadis sudah terbukti kebenarannya, apalagi mutawatir hadisnya. Apa bedanya dengan Quran? Quran turunnya zaman sekarang atau zaman Rasul? Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyampainya kepada kita dengan apa? Dengan gelondongan ini kitabnya di sini atau dengan riwayat? Al-Quran datang kepada kita dengan riwayat, sama seperti hadis dengan riwayat. Sama dengan sanad. Haddatsana fulan an fulan an fulan, sama. Iya kan? Kenapa ini yakin ini enggak yakin? Tetapi Quran kan mutawatir, tapi hadis pun banyak yang mutawatir, tapi kalian tolak, kenapa? Hadis pun ada yang mutawatir yang diriwayatkan seperti Quran dengan cara mutawatir. Ikhwanifatina a'azakumullah. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harrah bahwa sunnah pun kalau telah terbukti riwayatnya sahih, maka itu pun meyakinkan seperti apa di dalam Quran. Fasunnah tawdih lil Quran. Maka sunnah adalah penjabaran dari Quran. Sehingga kalau kita mengatakan hadis ini, wah ini tidak ada dalam Quran, ada. Kita baca ayat-ayat saja. Wa ma atakum ar-rasul faqudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada. Allah katakan atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi terkandung dalam ayat ini. Maka hukumnya dalam masalah amal juga sama. Dalam Quran harus diamalkan, yang di dalam hadis pun harus diamalkan. Karena as-sunnah adalah bayanan lil murad minhu, penjelasan apa yang dimaukan oleh Allah dalam Quran. Sunnah tufassil mujmala. Sunnah itu merincikan apa yang global dalam Quran. Wa tuqayyid mutlaqahu, dan mengkait mensyaratkan apa yang tadinya mutlak dalam Quran. Wa tuqaddis 'umumahu, dan mengkhususkan apa yang tadinya 'am. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu dzikra ini agar engkau menjelaskannya pada manusia. Allah yang mengatakan aku turunkan Quran ini agar engkau menjelaskan. Berarti kedudukan Rasul adalah penjelas, penjabar dari Quran. Berarti sunnah-sunnah Rasulullah adalah penafsiran dari Quran, penjabaran dari Quran yang tidak mungkin bisa dipisahkan dari Quran sama sekali. Ikhwan fillah a'azakumullah, yang disebut tadi oleh Syekh Muhammad Khalil Harrah, contoh-contohnya itu adalah perkara-perkara yang dibahas dalam usul fikih. Yani di dalam kalimat-kalimat apakah dari Quran atau dari sunnah, itu ada kalimat yang global, perlu rincian. Ada kalimat yang sifatnya mutlak, perlu dikait. Mutlak itu artinya tanpa ada syarat. Pokoknya bebaskan budak, terus dikasih syarat, budak yang muslim. Ini semua adalah tugas Rasulullah SAW. Kalau Allah menyatakan bebaskan budak, maka Rasulullah mengatakan budak yang muslim. Rasulullah mengkait apa yang mutlak. Atau kalimat yang tadinya mujmal disebutkan, maka Rasulullah yang merincikan. Mujmal itu global. Ayatnya global, maka Rasulullah yang merincikan. Maksudnya begini, begini, begini. Ada lagi yang dikatakan dengan kalimat tukhusus umumah, mengkhususkan apa yang tadinya umum. Kalimatnya kalimat umum, pokoknya begini, kata Rasulullah SAW, kecuali kalau ini. Itu adalah tafsir juga. Dan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tugasnya adalah demikian. Karena Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat-kalimat yang betul-betul mengandung makna yang luas. Kalau saja Quran itu dirincikan, mufassalan, apa jadinya kira-kira? Akan seluruh kitab ini masih belum cukup. Masih belum cukup dan masih perlu kitab sekian banyak lagi dan perlu perpustakaan sekian banyak lagi untuk menulis Al-Quran saja. Tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hikmah. Allah sebutkan dengan kalimat-kalimat yang ringkas tapi bermakna luas. Kalimat ringkas yang bermakna luas tidak sembarangan orang paham. Tetapi Allah utus Rasul untuk menerangkannya. bahwa ayat ini maksudnya begini, ayat ini maksudnya begitu, dan seterusnya. Sehingga kalau berpegang dengan Quran, harus dia berpegang dengan sunnah. Dan tidak mungkin akan bisa memegang Quran tanpa sunnah. Dia pegang Quran tanpa sunnah, apa yang terjadi? Dia akan tersesat dan memahaminya tidak seperti apa yang Allah maukan. Akhirnya tambah seperti orang yang tidak pegang Quran, karena pastinya saya enak sendiri. Sebaliknya kalau dia mengikuti Rasulullah dari Ashabul Zaid, otomatis dia mengikuti Quran. Kenapa? Karena hidupnya Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Dari mulai perbuatannya, ucapannya, akhlaknya, semuanya adalah Al-Quran. Ketika ditanya oleh Aisyah bagaimana akhlak Rasulullah, dijawab, khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau Al-Quran. Sehingga kalau mengikuti sunnah seluruhnya, otomatis akan kita ngerjakan Al-Quran. Bahkan membacanya juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau ikuti sunnah Rasulullah SAW, kita perbuat apa yang Rasulullah perbuat. Ternyata di antara perbuatan Rasulullah baca Quran, memahami Al-Quran, menerapkan Al-Quran. Kenapa semua? Makanya ada terkenalnya istilah ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Jarang dikenal kalimat ahlu Quran, ahlu Quran. Kenapa demikian? Orang ada yang bertanya, bukankah Quran lebih tinggi dari sunnah? Kenapa julukannya kepada orang yang lurus ini dikatakan ahlu sunnah, bukan ahlu Quran? Ya ahlu sunnah itu otomatis ahlu Quran. Tapi kalau kalian mengatakan ahlu Quran, biasanya ingkar sunnah. Di Pakistan ingkar sunnah namanya Quranium. Apa Quranium? Golongan Quran. Jadi rata-rata mereka yang pegang Quran mengatakan dengan kalimat, saya golongan Quran. Maksudnya saya tidak mau sunnah. Akhirnya Quran itu dipahami seenaknya sendiri jadi sesat. Oleh karena itu lebih dikenal para ulama dengan istilah mereka ahlu sunnah. Mereka golongan sunnah dan seterusnya. Karena tentunya mereka akan berpegang dengan Quran secara otomatis, karena Al-Quran itu termasuk apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnah. Karena Al-Quran itu termasuk yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam sunnah-sunnahnya. Maka ketika kita dikatakan ahlu sunnah atau kita mengatakan ahlu sunnah, otomatis Al-Quran ada di dalamnya. Karena orang yang tidak mengikuti Al-Quran berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul adalah membaca Al-Quran dan mengikuti Al-Quran. Ikhwanuddin a'azakumullah, dan juga kalimat berikutnya, kalimat salaf, salafi juga sama seperti itu. Ketika orang-orang sudah mulai menyelewengkan makna-makna sunnah kepada makna lain, maka muncullah istilah para ulama sunnah, Quran dan sunnah harus dengan pemahaman berbasis pertama. Harus dengan pemahaman para sahabat, karena para sahabat mengamalkan di hadapan Rasulullah dan Quran masih turun. Dan ternyata Rasulullah memuji mereka, dan Allah pun memuji mereka dengan ayat yang turun. Berarti mereka menerapkan Quran dan sunnah tepat. Ketika kita bertikai memahami Quran dan sunnah, salah paham dan berbeda pendapat, maka kita katakan yang paling benar tafsirnya mereka. Bukan saya, bukan kamu, bukan mereka, tapi yang paling tepat dalam menerapkan Quran dan sunnah adalah para sahabat, para salafus saleh. Muncul istilah salaf. Mereka atau sepuluhan salafi, asyari. Karena mengikuti generasi pertamanya dalam memahami Quran dan Sunnah. Kalimat dalam mengikuti Quran dan Sunnah itu otomatis. Sehingga hampir kembali seperti awalnya. Dikatakan dengan kalimat pengikut salaf sudah cukup. Pengikut salaf pasti muslim. Pengikut salaf pasti berpegang dengan Quran dan Sunnah. Karena kalau tidak berpegang dengan Quran dan Sunnah bukan pengikut salaf. Bahkan bukan muslim mungkin. Maka ikhwanul muslimin a'azzakumullah, demikianlah dikatakan di sini bahwa as-sunnah adalah tafsir dari Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan kalimat wa anzala ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. Wa ahlul bid'ah wal ahwa bi iza'i sunnah as-sahihah fariqan. Sedangkan ahlul bid'ah wa dalalah, kelompok-kelompok sesat, dalam masalah sunnah ini ada dua golongan. Kata Syekh Muhammad Al-Harraj, yang pertama, fariqun la yatawarra' an raddiha wa inkariha idza waradat bima yukhalifu madhhabahu. Kelompok sesat yang pertama adalah yang tidak malu, tidak enggan, tidak segan-segan untuk menolak sunnah. Di kelompok pertama adalah kelompok penolak sunnah. Wa ingkariha, dan mengingkari sunnah. Menolak sunnah dan mengingkari sunnah. Kalau datang sunnah itu menyelisihi madhab mereka, mereka tolak. Ini ahli bid'ah. Apa alasannya? Bidawa annaha ahaditsu ahad la tufidu illa dhann. Kata mereka, karena hadis-hadis itu kan tidak mutawatir dan tidak memiliki faedah keyakinan kecuali hanya prasangka. Jadi kalau Quran keyakinan, kalau hadis hanya prasangka atau dhanni sifatnya. Tidak yakin katanya. Wal wajib fi babil i'tiqad huwa al-yaqin. Yang harus kita pakai adalah yang yakin, khususnya dalam masalah akidah. Jadi dalam masalah akidah harus pakai Quran, jangan pakai sunnah. Ini bayangkan sesatnya kelompok ini. Berarti mereka walaupun bukan ingkar sunnah 100%, tapi mereka membedakan. Masalahnya apa dulu? Kalau masalah fikih, masalah amal, masalah akhlak boleh kita pakai sunnah. Kalau masalah akidah jangan pakai sunnah. Karena sunnah itu tidak meyakinkan. Bukankah akidah itu keyakinan? Maka harus pakai Al-Quran saja, jangan pakai sunnah. Sunnah tidak meyakinkan. Ini saja sudah dikatakan sesat oleh para ulama dengan sepakat. Mereka adalah dhalal, mu'tazilah, dikatakan falasifah. Haula'ihumul mu'tazilah wal falasifah. Apalagi kalau diingat seluruhnya. Kafir, keluar dari Islam. Kelompok kedua. Wa fariqun yathbituha wa ya'taqidu bi sihhatin naqli walakin yashtaghil bi ta'wiliha. Kelompok kedua bukan menolak dan mengingkari secara langsung begitu, tetapi menerima hadis itu. Mereka katakan sahih hadis itu. Bahkan mereka mengatakan ini ucapan Rasulullah SAW, dipegang oleh mereka, tetapi ditakwilkan kepada makna lain. Kama yastajil bita'wili ayatul kitab. Sama seperti mereka menakwilkan Al-Quran. Bukankah kita bahas kemarin-kemarin ayat-ayat Al-Quran, bahwa mereka berupaya untuk menakwilkannya kepada makna lain. Tangan dibilang kekuasaan. Istiwa di atas arsy dikatakan bukan berarti di atas, bukan. Tapi maknanya adalah menguasai arsy, padahal di mana-mana Allah itu. Ini takwil lagi. Al-Quran berani ditakwil, apalagi hadis. Ini kelompok kedua. Kelompok pertama itu menolak mentah-mentah sama sekali. Kelompok kedua menerima hadis itu, tapi maknanya diselewengkan kepada makna lain. Kama yastajil bita'wili ayatul Qur'an. Sebagaimana mereka menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Hatta yukhrijaha an ma'aniha. Sehingga mereka menyeretnya kepada makna-makna lain. Makna-makna yang tidak terkandung dalam hadis itu. Yang bukan dimaukan oleh Rasulullah SAW. Diseret kepada makna yang sesat, makna yang menyimpang. Wa haula, siapa mereka? Haula'i hum mutaakhirul asy'ariyah. Golongan pertama yang menolak tadi secara langsung dengan mentah-mentah itu adalah Mu'tazilah dan kaum filsafat. Dalam golongan kedua ini yang menerima hadisnya tapi menyelewengkan maknanya itu adalah asy'ariyah. Wa aktsarihim, dan kebanyakan mereka tawassu'an fi hadzal bab Al-Ghazali Wal-Razi. Dan yang paling banyak mereka melakukan hal seperti ini di antara tokoh Asy'ariyah adalah Al-Ghazali dan Ar-Razi. Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin, namanya Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad At-Tusi. Kalau fikih dia mengikut mazhab Syafi'i, tapi dia mengikuti mazhab ilmu kalam wa mutasawwif dan sufi. Dia seorang yang terkenal dalam bidang fikih dan usul. Bayangkan dalam bidang fikih dan usul dia terkenal. Tetapi sayang, dalam masalah sifat mereka mengikuti Asy'ariyah dan Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah orang yang tersesat dalam ilmu kalam. Taha fi matahati ilmu kalam, dia tersesat di dalam lautan ilmu kalam, lautan tasawuf. Fadalla wa adalla, akhirnya sesat dan menyesatkan. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Penulis kitab Ihya Ulumuddin yang kata para ulama itu bukan Ihya Ulumuddin tapi I'ya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu artinya menghidupkan ilmu din. Kata para ulama, kitab ini tidak pantas dikatakan menghidupkan ilmu din. Tapi i'ya Ulumuddin yang mematikan ilmu din, yang membuat jatuh, bikin rendah ilmu agama. Orang yang membaca buku Ihya Ulumuddin bukan jadi baik, jadi sesat. Yang membaca buku itu bukan jadi normal, jadi gila, jadi stres. tidak mau keluar rumah, tidak mau bicara, tidak mau segala macam, dia diam saja sendiri di rumahnya. Dan Anas sudah menghadapi sendiri orang yang keracunan buku itu. Artinya bukan sesuatu yang berita-berita kosong, tapi Anas sendiri pernah mendapati orang yang seperti itu. Ibunya, keluarganya, bapaknya, semua mengatakan anaknya stres. Ternyata ketika saya dekati orang itu, saya tanya, kenapa kamu tidak mau ngomong, tidak mau bicara, diam, diajak ngomong, enggak jawab, enggak mau keluar rumah, diam terus, enggak jawab. Anak tanya berkali-kali enggak jawab. Sampai saya paksa, saya bujuk, sampai anak katakan, anak mau tahu barangkali ente benar, anak mau ikut ente. Baru dia jawab, katanya kalau ngomong itu pasti banyak salah. Kalau banyak salah pasti masuk neraka. Jadi enggak ngomong. Iya, kata siapa? Kata buku Ihya Ulumuddin. Jadi ternyata dia karena banyak baca buku Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin akhirnya sesat. Akhirnya masyarakat mengira kalau orang belajar agama itu jangan teman-teman, kalau teman-teman jadi stres. Oh, baru tahu ternyata orang tua kita bilang bahwa kebanyakan belajar agama itu jadi stres kalau belajar agama yang salah. Belajar agama sufi, belajar agama tasawuf, ilmu filsafat, ini tentunya bikin orang stres. Naam. Tapi kalau belajar ayat dan hadis, ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ahlu sunnah, membuat orang jadi cerdas, bukan jadi stres. Menjadi normal, menjadi orang yang betul-betul lurus jalannya. Alhamdulillah, tidak ada yang berat apa yang dikatakan oleh ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah menyatakan apa adanya. Apa yang tidak mampu kita pikirkan, tidak perlu dipikirkan. Seperti ayat-ayat sifat. Kata ahlu sunnah, bila segi, tanpa menanyakan kayak apa. Karena inilah penyebab stres. Kayak apa ya? Seperti apa ya? Jadi stres. Maka kata ahlu sunnah, kata ulama, jangan. Itu bukan urusan kamu dan gak akan bisa ketemu. Memikirkan tentang Allah, zat-zatnya dengan otak kita yang sekepal gini. Bila stres nantinya. Bila segi, kata para ulama, jangan. Dengan tanpa mempertanyakan kayak apa, tutup pintu itu. Jawab dengan tegas, saya tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah. Kayak apa ya? Sudah. Rasulullah pun tidak mengajarkan kepada kita kayak apa. Maka apa adanya dalam Quran dan Sunnah kita imani, selebihnya kita katakan tidak tahu. Itu masalah yang lain, masalah yang akidah seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti di sini dua golongan yang tersesat dalam masalah sunnah. Satu, menolak sunnah sama sekali, menganggapnya tidak meyakinkan katanya. Yang kedua, menerima dan mengatakan hadis itu sahih, tetapi menakwilkannya kepada makna-makna lain. Kelompok pertama adalah Mu'tazilah dan kaum filsafat. Kelompok kedua adalah Asy'ariyah seperti Ghazali dan Razi. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.